Hak ni pun hubung kait dengan sakut paut dengan apa dia pegangnya juga dek. Dia mau tulis begini. Dia kata minta tolong hurai sedikit. Kami berasa muskil tentang di dalam surah Yasin. Nah, ayat-ayat di dalam surah Yasin, bagaimana Tuhan kata dia menjadi semua ini dengan sekali kun fayakun. Nah, tu dia. Nah, di akhir ayat, di akhir surah Yasin dah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau terjemah sekali lalu, sesungguhnya atau pohonnya pekerjaan Allah tu apabila dia kehendak mengadanya, apabila dia kehendakkan sesuatu, nah, bahawa dia perman, dia kata kun, jadilah, terjemahnya fayakun, maka jadilah ia, suatu tu jadi. Maka secara zahir dia panggil, secara zahir faham kasar-kasar, makna kata semua perkara tu Tuhan jadi dengan sekali kun. Ada yang panggil sekali guh, ada yang kata menjadi sekali guh, jadi sama seremak. Dia tengok zuhir ayat tu, pahamari dia tengok ayat soal lagi, dia kata. Dan dia juga, Allah Ta'ala juga royak dalam surah sajadah tu. Dia kata dia menjadi masa nehri. Nulah hak tepat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tu dia. Tuhan jadi pada masa 6 hari. Ayat situlah tu. Tengok dia dalam surah Yasin. Nampaknya sekali guh je. Lagu mana tu musyikir dalam. Ni kata tepat yang menjadi musyikir ni, dia panggil ini otak kita. Akalan kita sikat. Ya, ataupun akalan kita tu rendah, bila rendah bagi tinggi kita jamah tak sapa lah. Kita gagal tak sapa, jamah tak sapa. Begitu juga dia kata panggil dalam. Bila bagi dalam kita hola kaki tak sapa. Kalau gitu di sini yang oleh kerana apa ni? Kerana ilmu kita, akal kita sikap, di sini mai berasa musyikir. Bagi ulama tak ada musyikir apa-apa sekali. Moga dia pandai. Dia tahu ni di segi berkecek ni, pakai berkecek apa lagu ni. Sebab itulah kita nak faham dia, kena bertolong dengan ilmu alat, dia panggil. Ilmu alat. Supaya kita ni lah, supaya kita nak buat kerja apa, bertolong dengan alat kan. Kena ada apa ni, ada baja, ada kapok, ada pahak, gergaji dan sebagainya. Dia panggil alat dalam kita nak buat kerja. Ni pun sepatu juga alat cara kita nak faham, nak reti satu-satu ayat kecek, dia kena bertolong dengan ilmu alat. Maka ilmu alat banyaklah. Di sini di antara lainnya kena bertolong dengan satu daripadanya kita ambil ilmu alat, iaitu ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah dia panggil ilmu al-bayan, dia panggil ilmu apa lagi, ilmu al-ma'ani. Kalau gitu ayat ni bila orang ada reti dalam ilmu cara ke ilmu ma'ani, dia faham, dia kata kan ini dia panggil majad isti'arah tamthiliyah. Dia sebut gitu, orang ngaji ilmu tu faham selalu. Ni dia kata isti'arah tamthiliyah, faham selalu. Apa cara kecek penyemeh yang panggil lagu ni, kecek penyemeh. Penyemeh kan no? Bukan kata dia nak jadi tu, bukan kata jadi-jadi ni dengan menjadi. Bila Tuhan menjadi maka jadi, bila Tuhan buat maka benda tu ada jadi. Kau tu bukan buat, kata. Pas kata dia tak jadi dengan kata. Tapi orang panggilnya nak royak terlalunya, misal seolah-olah dia Tuhan buat pakai benda tu jadilah. Dia Tuhan buat jadi selalu. seolah-olah misalnya serupa kata. Eh, gak orang Melayu kita pun banyak dah buat dengan mulut. Sepore kedai be. Ha. Oh, kebun dia 100 ra. Buat. Ha, kalau kita keletih yang buat ngareng. Eh tu kan. Galah je apa hari, berapa apa hari. Hak bahasa kedai be buat dengan mulut je. Ya. Nama tu. Ha, apa buat dengan mulut agak mana? Ha, cuba tafsir dengan buat dengan mulut. Ha, kira tengok. Nak nak bahaya ayat ni. Kira dengan dia tu. Tu beratus rah, beribu-ibu rah. Mana buat dengan sepatah kata. Jalur lah tu. Ayat ni. Ha, dia orang kedebe, dia orang besar, dia orang lebih. Di bawah dia nak ada apa. Sodok. Ha, yang menyokai main kata sodok. Ha, tak itu ke? Ha, hok menyokai. Ha, buat. Jangan tidur. Pacarah, pacarah. Hok menanai, hok jiru-jiru. Jiru buat dengan mulut itu ya dia. Faham mana? Boleh bukan hidup sonok gitu. Orang tak faham lah tu. Tapi bahasa kata buat dengan mulut. Ha, ni dia panggil majak lah aku ni. Pada hakikat bukan hidup buat dengan mulut. Ha, mana kata tak lalu kata dia ni mulut masih. Dia suruh sepatah kat jadi kerja lah. Dia suruh sepatah kat jadi kerja dia tu. Pada buat dengan mulut. Ya tu ada ibu tangan. Apa tak? Ha, tu majak belakang tu. Ha, adapun Allah Ta'ala. Nah, supaya dia rakyat sini. Ha ni hak zuhir ni. Hak dia rakyat di ayat sejadah ni. Hak ni hak zuhir. Hakikat. Nah, nah. Allahul ladhi khalaqa. Ha, dia rakyat tu. Allah Tuhan dia telah menjadi. Ha, tu khalaqa. Apa? Hak dulu tak ada. Tu hari ada. Bumi dulu tak ada. Tu hari ada. Tu khalaqa. Langit dulu tak ada. Tu hari mengada. Demikian ma bainahuma termasuk kita manusia semua sekali tu barang yang ada antara dulu tak ada Tuhan mengada. Bahkan bukan langit bumi saja cuma ayat tu berkaitan langit bumi tak masuk arah hal gitu. Arah kursi ayat lain pula rabbil alamin Allahu khaliqu kulli syai masuk B. Nah, tapi betul tu nak ayat langit bumi dia barang antara. Tak ada ayat Tuhan arah tak arah tu ayat lain lah pula. Nah. Ha, baik, kalau gitu dia rakyat tu kata dialah khalaqa, dialah mengada. Apa dia mengada? Di ibarat daripada kata takluk qudrat dan dizihadih. Ha, kalau tu kau panggil buat. Ha, bila buat, ha, maka langit tu ha, jadi, bom jadi, apa jadi. Tuhan buat dalam masa nehri. Masa nehri bukan masa ni masa, kerana masa ni ibarat daripada perjalanan matahari. Bila raih habis siang timur malam. Bila terbit matahari, habis malam timur siang. Tu panggil hari. Ha, maka nak sabit hari tu kena sabit dengan matahari jalan. Masa tu, tu masa tu hai buat langit tu, matahari tak ada lagi. Eh? Matahari tak ada buat lagi. Ha, bila matahari tak ada buat, tak boleh katalah nehri nehri gapo matahari tak ada lagi. Lalu tu ulama tafsir kata, fi sittati ayyam ay fi miqdari. Ah. Qada. Sekira kalau matahari ada duduk jalan lagi ni, maka masa nehri. Mula di satu, Ahad. Hari yang kedua, Senin, dua. Oh, bila? Ahad, Senin, tu dia, Talat, tiga, Arba'a, empat, Rabu, Khamsa, lima, Khamis. Hari Jumaat, so, ya, halis tak panggil hari Sadis, sekejap. Itu dia. Jadi ayat tu zuhir dia buat dari masa nehri. Mana kalau kira dengan hari ni kak, masa nehri. Bapa Tuhan tak kuasa kau buat sekaligus. Kuasa tapi nak ajar hamba supaya berlambatan dalam bekerja. Jangan gaduh gonoh, jangan gupuh gapoh. So, apa ni ayat ku supaya ku? Dia panggil ayat misal. Misalnya bila Tuhan buat benda tu jadi seolah-olah supaya kata ku supaya ku. Seolah kata ku, ha jadi, maka jadilah. Ha, setengah ulama dia kata supaya tak sengit antara huruf kah dengan huruf nun. Kaf nun kun bacanya. Dua kata kah dengan nun kun bacanya. Tak ada sengit antara kah dengan nun. Kun kah sebut kah nun. Sebut kah tu baik nun. Mana kata dia tu yang menjadi maka benda tu jadi. Tak ada jadi lambat sebab kita kadang-kadang buat lambat sudah lah. Ha, kena stemek setahun. Stemek dua tahun. Duh. Ha, rumah ni stemek apa tahun sudah ni? Ha, tiga bulan. Ha, tengok lambat. Ada apa tu hak? Bila buat, buat hari ni sebulan apa sudah? Dah. Ha, seolah kah nungkun. Tak ada ingat tu. Atau dia panggil kena bertolong dengan ilmu alat, katanya panggil ayat majak. Ayat majak supalah kita misal kata buat dengan mulut. Itu dia. Supaya orang kata orang dalam kebun, apa tu juga, demon ni duduk guling lewah kayu. Guling lewah kayu. Lah ana apa buah doktor kat guling gitu. Metah pula oh hai gitu lah gitu kan. Ha, cara kecek ni majak banyak, ikutlah bahasa mana-mana pun majak banyak cara kecek. Demon duduk guling lewah doktor kata. Itu dia. Ha, tu semua kecek lagi tu, paling kecek majak deh. Sebab ni lah yang paling kata kita nak mengaji lah kitab ayat kedua tu kan. Quran ni ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Ha, dalam surah sejarah tu muhkamah tu. Dia ajak tu dia menjadikan langit bumi dalam masa 6 hari. Tu ayat muhkamah. Zuhir begitulah. Ada apa ayat kun fayakun ni, dia panggil ayat ni mutasyabihah. Dia pergi gaduh-gaduh zuhir salah lalu. Ada timbul tu kita ingat kecil-kecil dulu. Ada duk timbul satu orang dak ajar kata Tuhan jadi semua alam dengan sekaligus sama selemak. Padahal mak kata sama selemak gano apa nama duk tubik dulu ke dia, hak dulu ke dia nya atau hak zuhir dulu ke dia. Tuhan buat tu sama selemak kan. Tuhan buat sekaligus hak duk dulu ke dia tu zuhir. Padahal mak tanya pada menusuk mana dulu dah tu. Hanyanya gitu. Dia panggil salah. Salah dia gitu salah. Nah, satu, yang kedua kena bertolong dengan ilmu usuluddin. Apa usuluddin? Kena reti takluk qudrat dengan iradah. Takluk qudrat ibarat daripada takluk qudrat yang tanjizi hadis. Buat tu ialah baru. Maka Tuhan tak buat kalau hak dia tak kena. Hak dia menentu sedia kala. Hak dia menentu sedia kala, patu bila sampai masa dia buat. Ha, buat tu orang panggil baru. Maka dia buat tu secara berlamatan. Nah, buat masa 6 hari. Dia kuasa nak buat secara sekaligus pun. Habis. Tu di antara ayat dalam surah Yasin. Pada selagi ayat seumpama itu, Allah Taala kata badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, dalam surah Al-Baqarah saja. Tapi kita biasa dah dengar sama gak ayat ni, dah dengar sama ni mau baca dah surah Sajdah ni, dan surah Yasin pun kita selalu dah baca juga. Itulah hipunya antara dua ayat tadi. Hak hakikatnya Allah Taala buat langit bumi dan barang antara keduanya, iaitu dalam masa qada nahri. Tu hakikat hakiki pakai zuhir ayatnya begitu. Ada pun ayat kun fayakun tu dia panggil ayat majaz. Majaz isti'arah tamthiliyah dia panggil. Mana kata Tuhan nak banding bila dia buat bendanya terlalu jadi cepat seolah-olah supaya kata kun. Kah dengan nun tak ada sembilan, buat jadi selalu. Nah itu tak ada bunyi. Wajib tahu, wajib pegang gitu. Wajib tahu, wajib pegang gitu. Itu dia wajib pegang. Ada puhurai macam saat ini tak apalah tu. Wajib pegang, ya pegang ya sikit ya. Siapa buat semua ni? Allah buat. Tu kena pegang gitu. Dan bila Allah Ta'ala kandak nak jadi, maka dia buat, jadilah. Nak pergi tu. Ada apa kalau pergi pegang, semua tu yang buat kali guh. Itu salah pegang lagu tu. Itu kulasahnya, pegang lagu tu salah. Lepas pula cuba kita tersahau, nak kita kena kok mana pegang sekali guh. Kita dengan anak kita mana dulu? Kita dengan anak kita mana dulu? Dulu kita pas dengan pak kita. Dulu pak kita pas sekali guh telah mana tak ada anak pak dah lah. Gitu dah. Apa kita dengan abai kita? Abai kita dulu. Pas kalau buat sekali guh tak ada adik, tak ada abai. So tak ada dah. Pas pula jadi sekali guh tu pula kalau kata jadi sekali guh kun fayakun ni ibarat daripada takluk qudrat ke takluk iradah, kalau pergi konum pula jadi coding punah jalan banyaklah pendek kata. Ala kuliah salah jelah tu. Tapi tu tua Baqarah Allah yarham pada dia rak tu masa tu tu masa dia. Dia bolehlah kita Baqarah dia tu. Dia kecek masalah tu. Kerana masa tu hangat berlaku. Dan kita ingat mula-mula duk ngaji mula tu duk bunyi tak tahu gapo ni jadi sekali tu. Dia.